الثانية عشرة يكون دورهم يسبلون دورهم شابعين نشكر الله أولا إذا نشكر من الله تعالى ثم نشكر القائمين عليها وبين نشكر فداء ورحمة الله فنشكر فضيلة الشيخ الوالد أن يكون شكر لفضاء الله لنا الزيت بن حامد القرشي يكون شكر الزيت بن حامد القرشي فنشرف على هذه الدورة في مهدها أنا من الله فكان مشرف لفضاء من الدورة وما زال مشرفا معلما مربيا في نسختها العاشرة dan senantiasa masih beliau sebagai musyrik sampai menurut yang tersebut ini Alhamdulillah Tumma ashtur al-masyaih al-asatidah kemudian kita bersyukur juga kepada para masyaih dan para asatidah wa ashtur syekh Abil Mundir bin Akman kita bersyukur kepada Syekh Abil Mundir bin Akman وأشكر الشيخ محمد ولدان أبي عبد الرحمن. هذا بشكر الله من الشيخ محمد ولدان أبو عبد الرحمن. وأشكر الشيخ أبي معاوية العسكري. هذا بشكر الله من الشيخ أبو معاوية العسكري. وأشكر الشيخ فوزي أبي عكاشة. هذا بشكر الله من الشيخ فوزي أبو عكاشة. أشكر من معهم من القائمين والمساعدين. لقد أشكر مقاسيك فتاة أرامي مصمات عن سفوزي أرامي مصمات عن ماتو مقيا مصماتيان أتوكي وهم يقومون جميعا بجهد عظيم لقد أتنم مصاحة استخدام الورين عن مقيا مصمات ويتعبون كثيرا من أجل إيصال العلم إليكم أيها الأحبة مركا مرسى سبيل الله سبايا بلمنا إلهي سبيل كبير أنك تستريع فهم ينتظرون منكم الثمرة ينتظرون منكم الثمرة مركا مركا تسبور منظور من كليل حسين الدواء ثم أشكر البلاد المسلمين kemudian kita bersyukur juga kepada negeri Indonesia ala suhulati istighfari wa mu'amalati tapi di mana negeri kita terus mempermudah untuk mendatangkan masyarakat kita atau mempermudahnya terjadinya untuk kita wa nashkur al-wali ala madinat bidan qidi rahmani dan kita bersyukur kepada gubernur Medan jadi rahmati ala khusus istiqbal yaitu dimana beliau menerima dengan baik wa ala ta'awun ma'ajwani talabat al-ilm fi ma'had al-talib al-mansurah dan kemudian syukur kita dimana beliau menolong dengan saudara-saudara mereka dari pihak penduduk wa'ibat al-mansurah ayuh al-akhirah wahai orang-orang yang saya cintai al-ilm syar'i ilmu syar'i ini huwa al-ilmu alladhi waqafahu al-ulama dia adalah ilmu yang diwariskan oleh al-anbiya ilmu yang diwariskan oleh al-anbiya kepada para ulama ketika al-anbiya lam yuwajidu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama karena para anbiya tidak mewaris karena para nabiya tidak pernah mewariskan wala dinar wala dirham atau dinar atau dirham tapi mereka mewariskan ilmu syar'i wa innama warathu ilm biasanya para nabiya mewariskan ilmu faqad aqadahu faqad aqada bi hadhihi al-mahdhur maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi subuh dia telah mengambil bagiannya sangat besar Allah azza wa jalla idza athna عن العلم وأهله فالمقصود به العلم الشرعي الله سبحانه وتعالى ketika memuji ilmu itu dimaksud secara kemudian ilmu syar'i. Sama ini bilah bagi khairan fasihu fikiri selama Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayyuri billahu bi khairan fasihu fikiri. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah sudah terpakitkan dan menjadikan maafkan kepada Allah ini. Al-ilmu maksudu bilmadhihu ilmu syar'i. Al-ilmu maksudu bilmadhi fi kitab Allah wa sunnati huwa ilmu syar'i. Ilmu yang dimaksud dibuji oleh Allah sudah dalam ayat-ayat terkait sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang sampai ke Madinah, rahu yukabbiruna an-nakhl yulaqihuna an-nakhl, mereka melihat namanya penduduk Madinah menanam kurma atau bagaimana cara menanam kurma supaya buahnya lebih bagus? Itu apa? Dia menanam kurma. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج الى هذا لا تحتاج الى هذا اللقاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا بني ادم لا تحتاج الى هذا اللقاء لا تحتاج الى هذا اللقاء. فقصد النحل فقصد النحل ما تحتاج الى هذا اللقاء ما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lam bi shu'uni dunyakum." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Antum a'lam bi shu'uni dunyakum." Ada yang lebih tahu tentang perkara dan urusan dunia katanya. "Tashahidu law kana al-'ilmu al-mathal min al-kitab wa sunnah al-huda 'ilm ad-dunya" Dekana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lam bi hadhihi al-umur. Kalau seandainya kata beliau, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah itu adalah ilmu yang masuk dalam ilmu tentang dunia, maka sudah tentu Nabi sallallahu akan masuk ke dalam ilmu tentang dunia. Ilmu dunia من الصناعات وغيره ليس هو المقصود بالثناء في العلم في كتاب الله وسنة رسوله. إن الدنيا لا مصلى تقومي مصلى دعية أبريك itu bukan dimaksud di masyarakat di dalam Al-Quran dan Sunnah. والعلم ثلاثة أقسام. Ilmu ada tiga macam. لا تعرف لهما لا رافع لهما إذا لا تنفع لمدام إذا لا تنفع. علم التوحيد يتوقف لأمنا علم التوحيد هو علم الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية يتوقف علم الربوبية تنتهي أنا نصيب صفة الله عز وجل الربوبية تنتهي الألوهية الربوبية والعلم الثاني علم الأمر والنهي في معرفة الحلال والحرام. يعني تدور العلم يربون المصلاة لا في تعدار ini علم الأمر والنهي في معرفة الحلال والحرام يربون تعدار المعنى علم الحلال والحرام. والعلم الثالث علم الجزاء وما أعده الله يوم القيامة. ينبغي لنا علم جزاء الدنيا أبقى الله سديا في القيامة. والعلم والأصل في العلم أيها الأحبة أنه فرض كفائي. وأصل من العلم وشرع فرض كفائي. إلا كتواني ما كان يجب على العبد تعلمه من دينه. Kecuali apa-apa diwajibkan kepada seorang untuk mempelajarinya. Bahwa fardun aini, dan itu jatuh hukumnya kepada fardu ain. Wadhabu dzalika, wadhabu dzalika, dan ketentuan daripada demikian adalah bila arad al-muslim apabila seorang muslim ini an ya'mal ibadah, untuk melakukan satu ibadah, atau ya'mal mu'amalah, atau ingin melakukan satu mu'amalah, fayajib ta'allum ma yakhtassu bi hadhihi al-ibadah wa hadhihi al-mu'amalah bima ja'a fi kitab wa sunnah. Wajib baginya untuk mempelajari ilmu yang berhubungan dengan masalah ibadah yang akan dilakukan dan mu'amalah yang akan dikerjakannya, dan itu tentu daripada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. فيجب أن يتعلم التوحيد. وجب بينهم براجع التوحيد. ويجب أن يتعلم كيف يصلي. وجب بينهم براجع المناطع الصلاة. وإذا كان عنده مال للزكاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. Bagi siapa yang memiliki harta benda dan ingin mengeluarkan zakat, maka wajib baginya mempelajari tentang fikih yang berhubungan dengan zakat. فالإنسان الذي ليس عنده تجارة منشيا لا يملكي بدكانا لا يجب عليه تعلم المعاملات لا يجب بغينا منطق مجالي فقراء معاملات الربوية وغيرها المعاملات في البيت والشراء يجب مجالي معاملات عندما تبري. ولكن صاحب التجارة يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء. Tetapi kalau dia seorang pedagang, diwajibkan baginya mempelajari ilmu tentang muamalah jual beli dan jual menjual dan membeli. والحكم الشرعي فضله عظيم. Ilmu syar'i itu keutamaannya sangat besar. فهو طريق إلى الجنة. Dan ilmu syar'i adalah merupakan jalan untuk mengucapkan Allah sekali. Maka kata Nabi SAW tidur dalam keadaan tidur. Anda tidur seperti ini. Tapi no. Lah tapi no. Bukan hanya pengumuman no. Allah tidur. Yang tidur. Istihad. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafsalaka tarikan yaltamisu fihi ilma. Dua bersabda masalah kami ternyata mencukupi anak siapa yang keluar berjalan sahabatkan dari ilmu sahabatallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memakan untuk mudah baginya dengan ilmu tersebut jalan untuk masuk surga. Fal'ilmu nurun yustada'u bihi. Fal'ilmu nurun yustada'u bihi. Ilmu adalah cahaya dan terang yang bisa dijadikan oleh orang sebagai penerang bagi dia. Walam yurahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaghdira ahada illa sahibul mali wa sahibul ilm. Sallallahu alaihi wasallam ahada an yaghdira illa sahibul ilm wa sahibul mali. Dan Nabi SAW tidak mengatakan satu sedikit, ya, kecuali kepada orang yang memiliki ilmu dan berikan kepada. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasad illa fi sanatain. Ya ada rasa hasad, sedikit, ini hasad yang maklum dan sedikit. Tidak ada rasa kecemburuan kecuali kepada dua saja. لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا يتضمن له سواد لقي يعني من الله سبحانه وتعالى ترى منهم فلن حتى بنا فسلطه الله على حركته بالحق Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemampuan dan apa namanya? Kemampuan dan kemudahan untuk mempelajari mata pelajaran itu di dalam jalan kebenaran. Warajulun ataahu Allahu hikmah. Dan kemudian yang kedua adalah seorang laki yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hikmah. Wal hikmah huwa al-wajib al-ilm. Dan hikmah di sini maksud adalah ilmu. Bahwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian dia yaqdi biha mengamalkannya dan kemudian mengajarkannya. Wa akhiran tamaratul ilmi al-amal. Dan yang terakhir adalah al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah amalan. Artinya ilmu itu diamalkan. فالعلم بلا عمل ilmu tanpa amal hujjatan ala sahibihi la lahu menjadi hujjah atas dirinya bukan hujjah bagi dia hatta al-alim bila bila amal fa-laysa bi-alim hatta seorang alim memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya tidak dikatakan dia sebagai orang alim بل هو جاهل فكان يتحدث في الأرض عن بلوغ قال الفضيل بن عياض فكتى إمام فضيل بن عياض لا يزال العالم جاهلا بما علم سنبياسا يسرع عالم يتحدث جاهل لأبعاف يمتلكه حتى يعمل بعلمه سنبيا نعمل بعلمه تسبب فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا apabila dia mengamalkan ilmu yang tersebut maka dia dikatakan seperti orang yang alim وَدَرْسُنَا أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ مَعَكُمْ dan pelajaran kita wahai orang yang mencintai dengan kalian yang ini هُوَ فِي شَرْحِ كِتَابٍ عَظِيمٍ yaitu di dalam persyaratan kitab yang sangat agung بِإِمَانٍ عَظِيمٍ yaitu dikarang oleh seorang imam yang besar. وَحَظَّمَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لِتَعْظِيمِهِ لِتَعْظِيمِ هَذَا الْعَالِمِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Para ulama memuliakan seorang alim ini dikarenakan dia adalah orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. فَشَرْحُنَا وَدَرْسُنَا فِي كِتَابِ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ Pelajaran kita yang ini adalah tentang kitab yang berjudul Pembatal-pembatal Islam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Wahidi At-Tamimi yaitu karya daripada Imam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman daripada Al-Tamimi. Wa kunyatuhu Abu Ali wa Abu Husain. Kunyah daripada Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Abu Ali atau Abu Husain. ومولده في سنة 1115 إلى نهاية تنام 1115 هجرية له من الأولاد علي والحسن والحسين وإبراهيم وعبد الله وفاطمة إلى مملكة أنا معنا حسن والحسين علي Abdullah, Ibrahim dan Fatim. Hamil Al-Quran wa hudum al-Ashra. Beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahab menghafal Al-Quran itu seluruh penuh 10 tahun. Kata berubah wazwajuhu wa hafi sini tani Ashra. Imam Muhammad bin Abdul Wahab itu nikah di umur 12 tahun. القرآن وعمره beliau menghafal Al-Quran mengenai 15 tahun. Wahajjah al-Islam wa bikali dari Asyar. Beliau melaksanakan haji Islam, haji yang pertama, itu di umur 15 tahun. Rahala ila Makkah wal Madinah wal Basra wal Ahsa. Beliau pergi ke Makkah, Madinah dan Basra dan Ahsa. Syuruhu Muhammad Hayat al-Sindi. Dan antara guru beliau adalah Imam Al-Syeikh Muhammad Hayat al-Sindi. Wa Abdullah Ibrahim al-Syeikh. Dan Imam Abdullah Ibrahim al-Syeikh. Wa Walidhu rahimahullah. Itu adalah orang tua beliau. Wa Batu kana fi sanah dan beliau meninggal di tahun 1206. Dan umur beliau meninggal adalah 91 tahun. Nahnu ila hadrus sirah Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Kita ketika mempelajari sirah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Laisa hubban li dzatihi. Bukan karena kecintaan kita kepada pribadi beliau. Wala ghuluwan fi, dan juga kita tidak ghulu ekstrem kepada beliau. Fa huwa illa yakun 'aliman wa da'i ila at-tauhid, fa kana musliman min al-muslimin yuhab 'ala ma 'indahu min al-islam. Wa huwa illa yakun 'aliman, fa kana musliman min al-muslimin. Beliau kalau bukan seorang alim, tadi beliau alim tauhid. Sama dengan muslimin yang lain. Mislahu mislal ulama as-sabiqin. Mislal ulama sama dengan para ulama yang terdahulu. Dan kenapa mu'abbid kitab sahih al-Bukhari? Kita kenapa memuliakan kitab Imam Sahih al-Bukhari? Hal di ayat al-Bukhari nafsuhu? Apakah dikarenakan Imam Bukhari itu sendiri? Jawablah. Jawablah. Di'annahu jama'a ahaditha rasulillah. Karena beliau adalah orang yang mengumpulkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya adalah sahih hadis. Dan beliau mengumpulkan hadis-hadis yang palsu. Wajahnya sah kitab dari kitab dari Rasulullah. Jadi Bukhari adalah merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kita menerima dalam hidup kita Muslim. Dan kita kenapa mencintai Imam Muslim? Lidah kita menghidupi dari kebenaran al-Jami hadis Rasulullah. Jadi juga kita bukan mencintai kepribadian kita yang berulang semua begitu saja, nah, tapi kita tidak pernah orang yang telah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oke, dari kita mencintai video, sahabat, maja, wajib kita bersunah. Ini sekarang kita ada terlihat ini. Wainya lima jama'u fihi di hadis Rasulullah wa nasallahu. Mungkin juga kita mencintai yang terdiri, mengasai, dan tentunya, budau, dan sebagainya. Hanya saja kita mencintai dia ketika mereka tersebut adalah dikatakan mereka-mereka itu mengumpulkan hadis dari Rasulullah SAW dan berpengaruh dengan hadis dari tersebut. Wadahmu dimana nuhibu Ibn Taymiyyah? Dari Imam Ibn Taymiyyah. Kita juga, kenapa kita mencintai Imam Ibn Taymiyyah? Bukan karena dia Taymiyyah. Anda ulas surah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah orang yang menolong aturan Rasul. Walimah dan akhwalina yakrahuna Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, walakrahuna Ibn Taymiyyah. Kenapa orang yang lain membenci, membohori, Muslim dan lainnya juga membenci seperti secara dirinya? Karena jauh bil haqq wa bil ahadits Rasulillah. Allati turud ala batil. Karena mereka-mereka tersebut adalah telah menolak hadis dari Rasulullah SAW yang bisa membantah pemikiran-pemikiran mereka. Demikian juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jaa ila jaziratil Arab. Beliau datang di jazirah kepulauan Arab. Jazirah Mali'ah Bishyuki. Dan jazirah pada masa itu penuh dengan kesyirikan. Wal-Adriha. Dan kuburan yang ditinggikan. Wal-Kubur. Dan kuburan di keramatan. Wal-Ibadat Khairillah. Dan peribadatan selain kepada Allah Azza wa Jalla. Wal-Ibadat Al-Shajar Wal-Hajar. Dan peribadatan kepada pohon dan batu-batu. Maka kan في نجد سبور للجمع قبر زيت أداب قرآن زيت يذهبون إليه لجلب الحاجات mereka pergi ke kuburan Zaid tersebut untuk meminta hajat-hajat mereka dipenuhi. Oleh sebab itu mereka bismillah. Katakan mereka minta tolong dengan Zaid dari Israel kepada Allah Azza Wajalla. Waktu ada di sini ada juga sejarah. Sejarah. Dan juga di Indonesia ada pohon. Yang terus anda tak sempat abnak. Yang di mana pohon itu bisa menjaga dan melihara anak-anak mereka. وكانوا يعلقون عليها حرف dan mereka menggantungkan mereka menggantungkan berbagai benda di situ. فإذا جاءهم ولد apabila datang kepada mereka anak ذهبوا وعلقوا الحرف عليها حتى يسلم هذا الولد من الموت. Mereka pergi ke pohon tadi yang menggantungkan berbagai benda di situ. Mereka menganggap dengan pergi ke pohon di situ وكان هناك شجرة تسمى شجرة سجاد الأبناء. Ada lagi pohon yang dinamakan pohon yang bisa memberikan anak hingga berapa. Bisa mulai artinya bisa memberikan anak. Orang datang minta-minta dia tak anak dapat sudah. Maka terkumpulnya kekuatan pedang dan kekuatan ini. Fabadau bidda'wati ila tauhid. Fabadau bidda'wati mulai mereka mendakwakan tauhid. Wa muharabat asy-syirk dan memerangi kesyirikan. Wa ta'limi ahli al-jazirah dan mengajarkan kepada penduduk. Wa inqadhihim dan menyelamatkan mereka. Min ibadati al-ibad daripada mengibadati manusia. Ila ibadati rabbil ibad untuk mengajak mereka beribadat kepada pencipta manusia itu sendiri. Nahnu nuhibbu syekh Muhammad Abdul Wahab min ajli hadha. Dan kita mencintai Imam Muhammad bin Abdul Wahab dikarenakan dakwah tauhid tadi. Wa yughribunahu al-a'da bi ajli ma ja'a biha. Dan para musuh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya benci dan memusuhi beliau dikarenakan tauhid tadi. Wadah lima nuhib Muhammad Abdul Wahab wa lima yaghdhabu an-nas. Wadah hal nuhib Muhammad Abdul Wahab bidzati. Jelas dan benar kenapa kita mencintai Muhammad dan sebagainya, dan juga apakah kita mencintai cara dirinya. Apakah kita mencintai cara dirinya atau karena dirinya? Ya. Mantap. Jelas, ketika Bukhari dan Muslim. Jelas, Bukhari dan Muslim. Bala yarhabun alaikum ويحبونكم كما يقول وهابيه. لا سبب لما كان ترى كما كان تريد لما راكينا لما كان وهابيه. ودرس الأحبة أيها الأحبة في نواقض الإسلام. لأن كل جميلة لا تنتهي صلاة وفتاة وفتاة الإسلام. وقبل أن نشرح سبلوني كما شرحنا في أول ناقض أول لما نفكر الإسلام مزبوط يحصل أن نعالج على بعض القواعد. Dan kemarinnya kita sekarang menjelaskan sebagian kaidah-kaidah. Lalu ihsan ulama di hadha kitab. Lalu ihsan ulama di hadha kitab. Ulama sungguh telah memperhatikan yang sungguh terhadap kita pemata-pemata Islam. Syarahan wa syarahan. Baik itu dalam mensyarahkannya. Wa syarahan. Baik dalam menempatkannya. Bagaimana? Kenapa? Nah, jelas berarti si hada kitab. Berarti isinya sangat penting bagi kita. Bahwa satu di antara karena di berhubungan dengan perkara yang sangat penting. Bahwa ini satu hadu ala tauhid. Itu adalah tentang bagaimana supaya saya bisa memelihara tauhid saya. Menakbu ma'nahu. Maka nak menurut pemakal itu adalah artinya berkecibran berikam berkecibran berikam awal daripada sangat banyak terdapat di kalangan manusia dan terjadi kalangan manusia dari نواقض الإسلام. Itu namanya pembatal-pembatal Islam. Ayy ma'yusid al-Islam. Artinya apa-apa yang rusak Islam masyarakat. Wa Islam huwa istislam lillahi tauhid. Dan dikatakan Islam adalah istislam, penyerahan diri secara total kepada Allah dengan tauhid kepada Allah sendiri. Wa istiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepada Allah dengan taat. Al-khulusu lahu min asy-syirk. Dan mengembaskan diri dari kebanyakan kesyirikan. Huwa al-Islam alladhi awjabahu Allah 'alayhi. Dan inilah Islam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Fal-nawaqidh wal-nafidh huwa al-ikhraj min da'irah al-Islam ila da'irah al-kufr. Yang dikatakan pembatal-pembatal tersebut adalah itu mengeluarkan seorang daripada daerah keislaman, daerah Islam, kepada daerah kekufuran. وهناك من النواقض ما يتعلق بأربع أشياء. النواقض تتعلق بأربع أشياء. Di sana ada pembatal-pembatal yang berhubungan pada perkara. نواقض بالقلوب. Itu pembatal yang berhubungan di pembatal berhubungan di tempat perbuatan hati. Ada tetapi berpuluh. Itu perkara-perkara yang berhubungan dengan hati. ونواقض تتعلق بالأقوال. Dan ada pembatal-pembatal yang berhubungan dikarenakan adalah disebabkan oleh perkataan-perkataan. وَنَوَاقِرٌ تَتَعَلَّقُ بِالْأَعْمَالِ. Dan pembatal-pembatal yang berhubungan dengan amalan-amalan. وَنَوَاقِرٌ تَتَعَلَّقُ بِالْشَكْرِ. Dan pembatal-pembatal yang berhubungan dengan dosa syak. فَمَعْرِفَةُ نَوَاقِرُ الْإِسْلَامِ الْأَهَمِيَةِ بِمَكَانِ. Dan mengilmui tentang pembatal-pembatal sulam tersebut adalah perbuatan adalah perbuatan perkara yang sangat penting untuk diketahui. Bila kita karena kalau kamu mengetahui tentang perbuatan-perbuatan Islam, hafazta ala tauhid, berarti engkau telah menjaga dan memelihara tauhid engkau. Wa tibaqi hadhihi hadhihi nawaqid. Dan menjaga agama-agama juga daripada tempat-tempatan suruh. Wakajah di hadith itu berita Allah SWT berkali. Sebut terletak dalam hadith Udai Ba'ul Yaman di dalam Sayyidu Qari. Qala kultu as'al Rasulullah SAW kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yas'alunahu an al-khair wa kultu as'aluhu an syarr maqabah sa'adu berkali. Itu perkataan Udai Ba'ul Yaman pada sahabat. Oh, diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khair. Para sahabat pada masa itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang satu kebaikan. Sementara pada Abu Hurairah dan Islam, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan. Kenapa? Maka kata Ibu Ika, saya khawatir kejelekan itu akan menimpa saya. Kita mempelajari pembatal-pembatal Islam tersebut supaya kita berhati-hati dan terus ke dalam. Dan juga sebagainya mengingatkan manusia dan para pembatal-pembatal Islam. Dan kita bisa menjelaskan manusia kapan manusia itu dikatakan kubur dan kapan manusia itu bisa dikatakan berhidup. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة يترى فينا أهل السنة والجماعة التفريق بين الفعل والفاعل يتو عندك ديا بسم مجاكا لأنتارا والفاعل الفعل والفاعل أرسك بسم مجاكا لأنتارا perbuatan dengan yang melakukan. Jadi yang terbedakan ini perbuatan. Ini yang melakukan perbedaan seperti ini. Fadarkum baina qawli kufri wa fi'li kufri wa baina hukmi 'ala al-qa'il wal fa'il annahu kafir. Fadarkum baina al-qawli 'ala hukmi 'ala al-qawli wal fi'li annahu kufr wa baina man qala hadha al-qawl aw fa'ala hadha al-fi'l fi'l annahu kafir. Fadarkum بين الحكم على القول أو الفعل أو الكفر. Perbedaan di antara perkataan dan perbuatan, perbedaan di antara perkataan dan perbuatan amalan itu tentang masalah hukum kepada kafir maupun kafir itu berbeda. Artinya ini perkataan, ini amalan. Wabil dengan ta'ala atau qala kufur. Wabil. Wabil dengan ta'ala atau qala kufur. Ya, ya. الخلاصة ليس كل من تعرفك هذا السنة والجماعة ليس كل من قال أو فعل الكفر يكون كافرا. فقد يوصف الفعل أنه كفر. Bisa saja disifatkan atau dikatakan ini perbuatannya perbuatan kufur. ولا يوصف من قال هذا الكفر أنه كافر. Dan bukan dikatakan orang yang melakukannya langsung dihukum sebagai kafir. Di mana? Ya, karena kesyuruh. Kenapa? Karena ada syarat-syarat pengkafiran. Tapi sebelum menolak di hari ini wajib melakukan tahu kafir. Bukan setiap orang yang terjerumus kepada perkataan-perkataan tersebut dikatakan kafir. Fala budda min al-aql. Maka wajib kita mengetahuinya dengan akal. Wa qulu dan mali pikiran akal dan kemudian buluh mali wal'il dan ilmu dan kutub prasyuruh dan syarat-syaratnya juga mencukupi dan sifat mawani' dan perkara-perkara yang mengarang pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak ada fala yanzabiru wasful fi'li ila al-fa'li illa bi arba'ati syuruh. Tidak bisa dipindahkan, perbuatan. Seorang yang misalnya perbuatan kufur dia lakukan, itu tidak bisa dihukum dia sebagai kafir kecuali memenuhi empat syarat. Awalan tubuh anna hadzal qawl wa hadzal fi'l kufar. Pertama syaratnya adalah bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Dikatakan dulu apakah perbuatan ini betul-betul kafir menurut aturan sunnah. الثاني قيام الحج على المكلف. Yang kedua adalah syaratnya ditegakkan hujjah kepada orang yang melakukan tersebut. Wa ma'na qiyam al-hujjah ay fahm al-hujjah. Yang dimaksud dengan menegakkan dalil itu adalah sampai orang itu paham dengan dalil. Jadi saya al-Qur'an sunnah suara. Tawfur syurur wa tsa'al mani'. Maka harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dan hilangnya karena pikirnya perkara-perkara yang malah tidak hukum. Mana kecil, terlibur jahil. Ya, dia terlarang kekukuran tersebut, mungkin saja dia dalam bodoh. Bodoh suatu perkara yang menafikan untuk kita beritahu. Aibat man sabata islamuhu bi yakin, la yansabi min hadha al-yakini illa bil yaqin la bil syak. Juga kata beliau tidak bakal keislaman seseorang yang seorang itu adalah betul-betul Islam yakin dan ketika beliau Islam ya tidak bisa dibatalkan demikian saja sampai betul-betul yakin juga bahwa dia keluar dari Islam. Namun dari dunia alam ada satu dunia wakaf itu beri dua kafir. Apa yang dia menunjukkan kepada kita awasannya setiap orang yang terjerumus kepada suatu perbuatan kufur, ya dia tidak kafir. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dzati anwar. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis dzati anwar. Bila qala sahabat Rasulullah ij'al lana yaitu ketika para sahabat berkata kepada Nabi SAW, jadikanlah untuk kami zat Allah sebagaimana jadikanlah untuk kami zat Allah sebagaimana mereka memiliki zat Allah. Dan zat Allah itu rahmat Allah, suatu pohon yang diibadati oleh kaum muslimin, dan pohon itu dibaca dengan cara menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu, jadi mereka mengambil pekak dengan pohon tersebut supaya senjata itu nanti memenangi mereka dalam peperangan dan tajam mereka. Jadi pohon itu diganti pada mereka dengan mengambil pekak kepada pohon itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Lakad kultum kama qala Musa li qaumihi ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Sebagaimana perkataan kalian seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Jadikan kepada kami satu ma'bud, satu hal yang bisa kami ibadati sebagaimana mereka-mereka kaum musyrikin dalam mereka tersebut, kaum musyrikin di zaman Musa yang memiliki peribadatan-peribadatan yang banyak. Bertakluk, bertabarruk dengan syarat itu, menggantungkan diri dan mengambil berkah kepada pohon-pohon tersebut. Tidak kubur. Wahasha as-sahabah radhiyallahu alaihim min an yaqa'u bil kubur. Dan sangat mustahil sekali para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjerumus kepada suatu kekuburan. Ta'allamahu Rasulullah an hadha syirk. Maka Nabi sallallahu mengajarkan kepada mereka bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan kubur, perbuatan syirik. Wa nahnu wasafna anna tabarruka bil asyai syirkun billah. Kita menjelaskan sifat bahwasanya orang mengambil berkah dengan pohon itu merupakan syirik kepada Allah. Wahasha sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahasha sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Aidan hadis Mu'adz ayyuhal ahibba lamma qadima min asy-Syam. Juga hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau berangkat ke negeri Syam. Faqad ra'a al-yahud. Sungguh beliau telah melihat orang-orang Yahudi. Yasjuduna li-tariqatihim. Mereka sujud kepada para pastor dan pendeta-pendeta mereka. Wa asatidatihim. Dan para ulama-ulama kepada ulama-ulama mereka. Fadhahaba falamma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mu'adz bin Jabal kembali ke Madinah, sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما هذا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبر ملاكنا بيجينا بيجينا أبا أبا يا ما؟ والرواية الصحيحة قال فأردت أن أفعل ذلك به. Dan rawi sahih tentang ini, maka dia mengatakan saya ingin melakukan ini Rasulullah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل فإن يوم أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فدري صلى الله عليه وسلم قال عن مؤمن الجبل سجد kepada beliau sehingga beliau mengucapkan hadis supaya dan sabda kepada Mu'adz kalau saya diperintahkan oleh Allah azza wajalla untuk dibolehkan seorang sujud kepada orang lain maka saya mengajarkan kepada seorang istri sujud kepada suaminya. Sesujud bila Allah, kufur billah. Apa kira kalau sujud selain kepada Allah itu adalah bentuk kekufuran kepada Allah. Wahasha Mu'adz radhiyallahu anhu kembali. Dan mustahil Mu'adz melakukan demikian. Baru fa'ala ba'da an nahaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sajada nahsha. Kalau seandainya beliau melakukan sujud setelah Nabi SAW meninggal, itu dia telah melakukan syirik. Walau alaqu wa tabarraku bil asyra wa taqalati nahaa Rasulullah ba'da nahihi la syirik. Maka dia siapapun yang melakukan perbuatan syirik setelah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan satu pikir maka dia katakan perbuatan syirik. Fa farqu bain al-fi'li Dan ini kenapa ada perbedaan di antara perbuatan dengan perang. Lalu pun tawakkur syuruk ketika mereka ada usaha berkufur, lalu pun tawakkur itu syuruk hatta dikafar. Sesuatu wajib untuk memenuhi syarat-syarat untuk mengkafirkan seseorang, ya, apa dia dikatakan kafir, apa dia dikatakan kafir, atau sudah syarat. Pemerintah Islam hubungi apa barang siapa yang Islamnya ditetapkan dengan keyakinan dalam tubuh mitahana keyakinan cukup hingga keyakinan tidak boleh kita memindahkan dia daripada keislaman tadi yang betul yakin kita Islamnya dan boleh dipindahkan kepada kekufuran kecuali dengan keyakinan juga. Faman qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haram damuhu wa maluhu illa bihaqq. Barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar abduhu rasuluh maka diharamkan oleh Allah azza wa jalla kepada dia atau bendanya, darahnya, dan kemudian perbuatan-perbuatan. Kaifa ad-dalil? Ma huwa ad-dalil ala anna ahla sunnah qalu man thabata islamuhu bi yaqin la yanfadu li hadha al-yaqin illa bi yaqin la bi syak. Ma huwa ad-dalil? Apa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang Islam yang betul diyakini tentang Islamnya tidak bisa dipindahkan kepada kuburan itu dengan keyakinan juga. Apa dan lainnya dari tadi? Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam حينما itu hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika qala li Mu'adz radhiyallahu anhu berkata beliau kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ذاك الرجل الذي ما ترك أحد المسلمين إلا وقتله في غزوة من الغزوات كان رجلا ما ترك أحد المسلمين إلا وقتله. Itulah di dalam satu peperangan perang Rasulullah ada seseorang yang tidak mengikuti sunnah kecuali dia membunuh muslim. Fa'adrakahu Usama wa Ansari. Kemudian yang jatuh dalam perang ini dia orang kafir. Kemudian di فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله وبنيت لكي نبي أسامة بن زيد لكي نمرق مسلمين الذي إجاب به أسامة بن زيد Tetapi kalau nanti kalau saya asyubhat والد بأنه قالها متعودا. Dimana dalam tentu adalah di mana orang kafir tadi ketika membunuh oleh Mu'ad, oleh Usam bin Zaid, dia mengucapkan terima kasih ya Allah dalam rangka untuk terima. Takar bin Muslim. Takar bin Sa'ah bin Islam bin Kutub. Kami kafir bin Sa'ah. Kami kafir bin Islam bin Kutub. Dia dalam perang itu adalah memerangi Muslimin. Dan Islam yang berhubungan. Bukan dalam Muslimin sama takar. Dan dia membunuh kaum muslimin banyak, banyak kaum muslimin bunuh oleh dia. Lalu ada Usamah, wadahnya Allah dan yang sudah. Dan ketika Usamah menemui dia dan mengejar dia untuk membunuh dia. Qala la ilaha illallah. Langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan subhan di sini muncul adalah dia tidak akan mengucapkan kalimat tauhid itu kecuali adalah karena takut dengan pedang yang sama. Dan namun demikian Rasulullah SAW dengan mengatakan kepada Usama, apakah kamu membunuh seorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tadalla ala anna man dhahara al-islam bi yaqin, menunjukkan hadis ini bahwasanya seseorang kalau sudah masuk Islam secara yakin, la yakhruju min dhalika al-yaqin illa bi yaqin mithlih. Dan tidak bisa dikeluarkan dari keyakinan seperti itu, dikeluarkan dengan keyakinan juga seperti ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala berkata, mubayyinan manhaj ahli sunnah wal jamaah fi dzalik. Beliau menjelaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam perkara ini. Laisa ahad an yukaffira ahada min al-muslimin. Tidak dibolehkan bagi seorang untuk mengkafirkan seseorang dan kelompok muslimin. Wa in akhta'a wa ghalat, walaupun seandainya dia salah, hatta tuqam 'alaihi hujjah, sampai ditegakkan kepada seorang itu hujjah. Jadi wa tubayyana lahu, dan dijelaskan hujjah dari sebenarnya. Wa tubayyana lahu al-mahajjah, dan kemudian ditunaikan dijelaskan kepadanya pendalilan tentang dia. وَمَنْ ثَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيَقِينٍ, maka barang siapa yakin Islamnya ditetapkan diakui secara yakin, لَمْ يُغْفَلْ عَنْهُ ذَلِكَ الْيَقِينِ, dan tidak hilang daripada dia tetap yakin dan dia بِالشَّكِّ, baik dengan kesyirikan, بَلْ لَا يَزُولْ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ, maka tidak bisa hilang daripada saja kecuali setelah ditegakkan hujjah. Jadi وإزالة الشبهات, dan kemudian syubhat dihilangkan. Wadah ya itu wadah, sudah sudah itu. Di soal ada pertanyaan, di soal ada pertanyaan. Semua mula sekali dengan nawaitif dengan tafahur jilbab jilbabin. Ya, menjelaskan secara singkat apa latar belakang tadi, karena pada radio di sini cuma dua persen. Qala rahimahullah qala Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna nawaqid al-islam asharatu nawaqid. Tapi di sini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya'lam anna nawaqid al-islam asharatu nawaqid. Bahwasanya perkata-perkata Islam itu ada 10 nakat. Nawaqid al-islam, qala rahimahullah, i'lam. Wa hadha tanbihu minhu rahimahullah fi kathir min musannafati yabda biha. Beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, alhamdulillah di setiap tulisan beliau, kalau kita kembali kepada karya-karya itu, kita mendapatkan kata-kata ya'lam. Wadhalika litanbih anna ma sayati ba'dahu amrun muhimmun yajib an yata'allamahu al-muslim. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat menunjuk kepada kita tanbih, mengingatkan kita itu tentang bahwasanya perkara-perkara setelah kalimat ya'lam itu adalah perkara-perkara yang sangat agung. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. beliau mengatakan bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10 makam. Wajah Asyus Khatifah. Dan ada di tipisan yang lain. Kama di Dura Al-Saniyah. Sebagaimana dalam kitab Dura Al-Saniyah. I'lam anna inna waqid al-Islami asyar. Yaitu perkataan beliau, ketahuilah bahwasanya di antara ada kata-kata min. Ini menunjukkan kepada kita di antara pembatal-pembatal Islam yang 10, ini menunjukkan bahwasanya bukan untuk pembatasan, tapi ada selain daripada 10 itu. Al-awwal, kata beliau yang pertama adalah pembatal Islam yang pertama. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Itu adalah seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya. Qala ta'ala inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, inna Allah la yaghfiru wa yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengkufurkannya, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik. ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أول ناقض وأخر ناقض. Dan Imam Muhammad Al-Qur'an menjelaskan kepada kita awal pembatas Islam di sini, dan ini adalah yang paling banyak. بعض الذنب معشر الأبناء والأحبة رضي الله به. Dosa yang paling terbesar yang dilakukan oleh seorang anak keadaan kepada Allah SWT adalah usyirku billah, itu kesyirik dan kepada Allah SWT. Wasahibuhu, dan pelaku kesyirikan, imada ala dhalik, kalau dia mati dalam keadaan syirik tersebut, mada mukhalladan finnar, dia akan mati dalam keadaan kekal di neraka. Uliman maghfirah, dan diharapkan baginya ampunan, dan diharapkan baginya untuk kemudian Allah SWT. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang kesyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik tersebut terhadap orang yang dikehendakinya. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله وتزود هذه الآية في هذا النهار الشيخ قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مثل ذلك آية الرحيم الله جل وعلا قال سبحانه barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengharamkan atasnya surga, Allah dan tempatnya neraka, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan, tidak ada bagi orang yang melakukan penerimaan kesyirikan pertolongan. Dan ini adalah merupakan hak Allah. Dan ini adalah hak yang paling besar. Allah man tadu fihi wa lam yu'addihi karena min ahli syirik wa kufur alladzi lam yu'ti haqq Allah, seorang yang tidak menunaikan hak Allah azza wa jalla ini, maka dia termasuk kepada orang yang kafir. Maka apa syirik, dan apa itu syirik? Iddat ta'rifat Allah wa ta'ala al-'ilm, di berbagai karangan para ulama telah memberikan definisi tentang syirik. Asyik itu wafat kullu haqqi. Kesyirikan itu adalah memalingkan seluruh hak. Kullu haqqi di hukuk kita tabduhu ilaihi. Dia palingkan seluruh hak daripada hak Allah Azza wa Jalla. Atau musyarakati ilaihi. Atau dia samakan, dia sejajarkan, atau dia setarakan, atau dia lakukan musyarakah di antara Allah dengan yang diibadat. Bahwa syirikum billah, itu yang adalah dikatakan sebagai syirik kepada Allah. Wa yakunu syirkan idza kana fil ibadah, dan itu dikatakan syirik apabila membentuk dari sisi ibadah. Apa yang ibadah? Dan apa yang dikatakan ibadah? Apa yang ibadah? Apa itu definisi ibadah? Aduh, ada yang tahu, pokok. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Definisi ibadah adalah ya اسم الجامع penamaan yang luas ya untuk keperluan maknanya ya lima yuhibbuhu Allah wa yarda itu terhadap apa-apa yang Allah redhoi Allah cintai dan Allah redhoi baik itu berbentuk perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Hati kita akan selama al-zahir al-batinah al-akwal wal-af'al al-zahir al-batinah wa kullu ma ubida lillahi subhanahu wa ta'ala juga asyrak al-abdu maka takabara lillah. Seluruh amalan-amalan ini apakah berbentuk perkataan, perbuatan dan sebagainya, kalau dia melakukan ibadah dan untuk perkataan perbuatan tersebut dia melakukan kesyirikan kepada Allah, tunggu dia terkubur. Walaupun dia para nabi. Allah Azza wa Jalla berkata di kitabihi nabihi walaqad tuhiya ilayka wa ila alladziina min qablika la'in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa latakunanna minal khasirin. Kata para nabi, kalau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka batal amalannya. Maksudnya mengatakan, sungguh kami telah mewahyukan kepada ekor untuk Allah kau lain asraf telah yang takut na'amal. Kalau seandainya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh amalan kamu, warga kunan dan yang fasirin dan kamu termasuk pada orang-orang yang rugi. Waqad dzakara Allah azza wa jalla min kitabi 'adad min al-anbiya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ada min al-anbiya dalam zakar Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sebagian nama-nama para nabi dalam kitabnya. Maka zakar Nuh wa Ibrahim. Beliau telah mengingatkan tentang Nabi Nuh dan menyebutkan tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Wa Ismail wa Ya'qub wa Daud. Nabi Ismail, Nabi Ya'qub dan Daud. Wa Sulaiman wa Ayyub wa Yun. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Ayyub dan Yun. Yusuf wa Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya. Yusuf, Nabi Musa, Harun, Zakaria dan Yahya. Alhamdulillah. Nabi Ilyas, Nabi Yasa dan Lut. Tumma zakara Allah subhanahu wa ta'ala dhalika hudallah yahdi bihi min yasha'u min ibadih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itulah petunjuk itu kepada Allah Azza wa Jalla yang Allah memiliki bagi yang menjaga saja kepada hamba Allah. Tumma qala ba'da an dzakara haula'i anbiya al-udama sallallahu alaihi wasallam wa sallam alaihi. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama-nama para nabi dan nama-nama para nabi, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya Allah mengingatkan kalau seandainya mereka-mereka disebutkan dari para nabi tadi melakukan kesyirikan, sudah tentu akan batal apa yang terjadi. Tersyirik burman hawim. Ya syirik dan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bahwa zambu alladhi la ya'zuru Allah subhanahu wa ta'ala. Itu suatu dosa yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Sahibu fi akhirati la ya'rifu an-na'im. Dan pelakunya di akhirat tidak akan masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Innama adabu mu'abbad. Innama adabun mu'abbad. Dan diadab dia di neraka Allah Azza wa Jalla, adab dia selama-lamanya. Qala rahimahullah wa minhu ad-dhabhu li ghayrillah kaman yadba'u lil-jinni aw lil-qabr. Demikian juga bentuk kesyirikan adalah seseorang yang menyembelih selain kepada Allah Azza wa Jalla. Dzakar Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Imam Muhammad bin Al-Farad menyebutkan kepada kita amsalah contoh-contoh. Wafasa minhum minha tasa minha dhabh. Dikhususkan daripada contoh-contoh kesyirikan itu adalah misalnya ad-dhabh, menyembelih. Sebelian. لأنه كثير ما يقع. Karena banyak di antara kaum muslimin terjerumus dalam perkara-perkara syirik. Bahkan terjadi dengan Islam. Bahwanya kita melihat orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Yukarrib al-qarabib al-awliyai was-salihin. Tetapi mereka mendekatkan diri mereka dengan cara memotong hewan-hewan korban kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la syukru billah. Ini adalah bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. ما هو الدليل على أن الذبح عبادة؟ ما هي دليل يمكننا بركيتا وصلنا السمبلية جدو أن لا تنفق عبادة؟ واحد شيء من الصغار الدليل على الذبح عبادة من الصغار سبحانه سجوم جدرا يا نائم وحيد الدائم يا نائم وحيد الدائم وحيد الدائم وحيد الدائم kata beliau wahai orang tidur tauhidkan Allah azza wajalla wahid al-daim tauhid ibadah hadis dan doa wahid al-daim wahid al-daim artinya adalah ucapkan agar makna ilai Allah matawihkan berumah sujil. Hai Allah siapa dan darah aku jadi anna zabh ibadah lillah anna dari menunjukkan berumah awli sunnah yang diberikan oleh ibadah yang menunjukkan anna dari itu berakibahan Allah berada tidak ada jawab dan untuk amal mana sas bersalli li rabbi kawan bersalli li rabbi kawan di ayat ibu هذه التي ذكرتها لكم ذبح قربان وهو عبادة لله سبحانه وتعالى بشرط التقرب إلى الله. لسورة المتقدمة لا مفرقات عبادة إلا المتقرب إلى الله كتقربا pendekatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wahana dzabhu mubah. Dan ada sembelihan yang tertentu mubah. Wahana dzabhu bil akli wa syurb. Sembelihan yang dilakukan oleh orang adalah di mana sembelihan itu dia makan atau dia buat marah. Suk marah. Fahadhi anwa' allati dzakartuha lakum. Dan jenis-jenis yang saya sebutkan ini kepada kalian. يكون فيها الشرك في العبادة والشرك في التسمية. Dan bisa terjadi bentuk kesyirikan dalam ibadah dan kesyirikan dalam penamaan. Sebab, فمن ذبح التضحية لله. Karena siapa yang menyembeli sesembelian karena Allah. وذبح الهدي لله. Dan disembeli hadi tadi bagi kita. وقرب القرابين لله. Kemudian dia menyembeli itu untuk mendekatkan diri hewan kurban kepada Allah. لكنه عندما أراد أن يذبح قال أتذبح بذلك لئيم من يملك هو الطبيب يوم تقال قال باسمي فلان يوم تقال دينا نما سبولان باسم جيلان أقول إلى نما عبد القادر جيلان وقال باسم البدوي أقول إلى تقال نما بدوي وباسم الحبيب فلان وباسم الحبيب فلان أقول إلى تقال نما كان حبيب فلان ولو قصد القرب لله ولكن dia bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. ولو قصد القرب لله لكن عند التسمية سمى غير الله. Walaupun dia mengatakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika dia menyembelih dia sebut nama selain kepada Allah. Kafara kufran akbara. Maka orang seperti ini telah melakukan kekufuran yang sangat besar. Wa hurimat adh-dhabih. Dan haram sembelih itu dimakan. واضح؟ طيب قرب القربان وقال بسم الله لكنه لم يقربه لله قربه للقبر الفلاني والقبر الفلاني وقال بسم الله dia menyembelih satu korban yang dia merupakan bukan karena Allah kepada Allah tapi kepada Al-Qur'an untuk kuburan sebulan. Sebulan itu diperuntukkan untuk kuburan si A. Wakal bismillah. Walaupun dia mengatakan bismillah. Dan menyebut itu kata bismillah. Ha. Kuburul Islam. Karena bil-qadr. Wakal bismillah. Terima Allah. Wakal bismillah. Sebulan tadi diperuntukkan bismillah. Itu untuk kuburan bulan. Itu syirik atau syirik. Ha. وهذا شرك بالتسمية يسمى شرك بالاستعانة شرك الاستعانة لأن بسم الله معناه أستعين بالله شرك الاستعانة شرك الاستعانة إني لتتكلم شريك لم تنطق إن تقرب فما كتبت بسم الله يقول لي بسم الله أتنى dengan nama Allah سبحانه وتعالى وضح أما من قرب القربان لغير الله ها لغير الله فهو شرك طاعة شرك عبادة نعم شرك عبادة yang berkorban pada بسم الله tapi untuk عفوا وخلاصة من ذبح قرب لله وسمى بغير اسم الله أشرك شرك الاستعانة kesimpulan dari beliau barang siapa yang mengambil satu korban untuk mendekatkan diri kepada Allah dia ucapkan bismillah tetapi bukan untuk Allah ya, tapi untuk yang lainnya yang walaupun baca basmalah dia itu dikatakan ciri di dalam isti'an untuk korban wa man qala bismillah wa qarraba lil wali fa huwa asyraka bil ibadah wa hiya at-taqarrub wa at-tasdiq barang siapa yang mengucapkan bismillah tapi dalam rangka mendekatkan dirinya korban itu untuk para wali, maka ini dia telah melakukan dalam kesyirikan bentuk ibadah kepada Allah dan melakukan kesyirikan dalam bentuk ibadah kepada Allah wahu syirik berkorban dan itu dikatakan syirik dalam bentuk pendekatan dari korban qala rahimahullah ta'ala nahnu nakhtasir najib naqdal qanawat insyaAllah قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وصايا يقوم ويسألهم ويتوكل عليه. كفر إجماعا. Yang kedua berkata Allah adalah kata Imam Muhammad Muhammad Adlani. Maka isyarat kedua adalah manja'ala bayi wa bayi Allah wa sahih. Itu seseorang yang menjadikan di antara dia dengan Allah ada perantara, ada wasilah. Dan di mana mereka-mereka tidak jauh, mereka meminta kepada wasilah-wasilah dan perantara syafa'ah, pertolongan, dan bertawakal kepada mereka. Dan ini kata Imam Muhammad Abdullah adalah kufran ijma'an, kafir secara ijma. Itu orang-orang yang menjadikan di antara dia dengan Allah perantara-perantara, wasilah-wasilah, dan bertawakal kepada mereka. Ini kufur secara ijma. Hadza an-naqil tsani, ini pembatal Islam yang kedua. داخل في الناقل الأول فهو شرك أيضا بالعبادة مسوط تبالك تبالك مثال الإسلام المطلمة إدو سيطا تبالك دولا تبالك عبادة لكن شيخ الإسلام أفرده في ناقل المستقيم تبي شرك الإسلام محمد الله نخصوصك بدون خصوص لأهميته ولكثرة وقوعه أنا سعب تبتيجه dan sangat banyak orang yang terjumus dalam perkara yang kedua itu. Wakadalah subhanat ahlal batin ini. Dan banyak juga subhanat-subhanat kepada pengikut-pengikut kebatilan dalam perkara wasilah. Fahaulah al-lazina yaj'aluna bil-ibadati wasitatan bain Allahi wa khalqih. Mereka mereka menjadikan perantara-perantara di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. فتشبه الله عز وجل بخلقه. هو الذي طلح من يطلع الله من المخلوق. وشبهتهم في ذلك شبهت مركان البقرة إني أدرى أن الله بحاجة إلى وزير وهو الله سبحانه وتعالى بطور فدا بنبين بنبين بطور فدا بنبين kepada dia. أو من يعلمه حال عباده أو من يعلمه حال العباد أو يبقى الله سبحانه وتعالى butuh kepada seseorang yang akan memberitahukan kepada Allah tentang adat daripada hamba-hamba keadaan hamba أو من يستعطف هذا الملك أو dalam rangka adalah dalam rangka pendekatan atau mendekatkan diri atau mengambil hati daripada raja tersebut. فهذا تشبيه وقياس كاسر. Ia adalah merupakan penyerupaan Allah dengan makhluk, merupakan kias analog yang sempurna. والله عز وجل لا يحتاج والعبد لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين ربه. الله عز وجل tidak butuh kepada perantara di antara dia dengan makhluk, di antara dia dengan makhluk. وهذه هي شبهة كفار قريش. Ini adalah merupakan subhat daripada kufar Quraisy. Qala ta'ala wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Ini subhat daripada kufar Quraisy. Mereka mengatakan kepada kita, ya, ada pun mereka-mereka yang menjadikan syariat daripada Allah azza wa jalla dan Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak mengibadati mereka illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali wasilah-wasilah tadi, perantara-perantara tadi itu yang kami ibadati dengan tujuan supaya mereka betul-betul mendekatkan diri kami kepada Allah Jalla wa'ala. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Allah yang memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki siapa pun di antara mereka yang berdusta dan kufur kepada maksudnya. Sallamahum Allah azza wa jalla annahum kadhabah wa kafar. Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka yang musyrik tadi adalah para pendusta dan kufur kepada. قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية berkata Imam Syali atau Syali dalam tafsirnya tentang ayat yang mulia ini, wasiban mother sudah perform menjelaskan kepada kita apa yang maksud oleh apa yang maksud dengan tukar tersebut. Annam qalu ay dinarfa awaijana dinarfa awaijana dinarfa awaijana, itu adalah orang-orang yang akan menyampaikan ajaran-ajaran kami. Dinarfa awaijana ayat ini untuk menyampaikan mengangkat ajaran-ajaran kami kepada Allah. Wa tashfa' lana 'inda Allah, supaya wasilah-wasilah tadi, perantara-perantara tadi bisa menyampaikan minta tolong kami kepada Allah Azza wa Jalla. Wa inna nahnu kalau tidak na'lam annaha la takhluq, kami mengetahui bahwasanya wasilah-wasilah tadi tidak bisa menciptakan. Wa la tarzuq, dia tidak bisa berrezeki. Wa la tamliku min amri syaitan, dan dia tidak memiliki dalam perkara sedikit pun. Dan kana kuffar quraisy yasna'una dhalika fi tarbiyatihim, kan kuffar quraisy yasna'una dhalika fi tarbiyatihim, para kuffar quraisy melakukan demikian itu dalam rangka untuk pendidikan di dalam mereka. Maka yaqulu labbaik allahumma labbaik, mereka mengatakan kalau musim haji ketika mengatakan labbaik allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak, kecuali illa syarikan huwa lak, kecuali satu syarikat satu sekutu itu pun milik engkau. Huwa ma malak, engkau yang memiliki memilikinya, dia tidak bisa memiliki. Fahum mukirruna bi anna hadhihi, mereka mengakui sunan kuburnya bahwasanya yang mereka ibadah itu al-aliha allati ya'buduna min dunillah, para aliha, para ibadah makbudah yang mereka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, la tanfa'u wa la tadurru wa innama hiya wasita, tidak bisa memberi manfaat kepada mereka dan tidak bisa juga memberat, cuma yang mereka ibadah itu adalah sebagai wasilah yang bisa menyampaikan dan menyampaikan beritahuan hajat mereka kepada Allah. Fahum mukirruna anna hadhihi makhluqa, mereka mengakui bahwasanya yang mereka ada itu adalah makhluk. Wa innama ja'aluhum wasita, hanya saja mereka menjadikan yang mereka ibadah tadi sebagai wasilah perantara. Wa ma'na hadha harabahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum, namun demikian karena mereka seperti itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. لأنهم صاروا شيئاً لله بغير شيئاً بغير الله من حقوق الله. أن مركا الله مبركا حق الله kepada yang lain. فكفار قريش كانوا يقرون بأن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى. كفار قريش mereka mengakui bahwasanya pencipta, pemberi dan lain sebagainya adalah Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ وَاسِطًا سَوَاءً كَانَ مَلَائِكَةً أَوْ أَنْبِيَاءً أَوْ أَشْجَارًا وَأَصْنَامًا كَفَرَ بِجُمُوعِ الْمُسْلِمِينَ, barang siapa yang menjadikan di antara dia dengan Allah wasilah-wasilah atau wasitah-wasitah perantara-perantara dalam peribadatan kepada Allah Azzawajal, maka orang seperti ini telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azzawajal. قال شيخ الإسلام من جعل الملائكة والأنبياء, barang siapa yang menjadikan para malaikat dan para anbiya, dia menjadikan para malaikat dan para anbiya itu sebagai perantara-perantara kepada Allah, jadal manafi' aw sadd al-faqat, itu mereka-mereka yang bisa mendapatkan manfaat kepada Allah, وتدريج القربات, وتدريج القربات, dan bisa melepaskan kesulitannya. Bahwa kafir biijma' muslimin, maka Allah seperti itu dikatakan kafir dengan ijma'nya kaum muslimin. Al-wasit bain Allah azza wa jalla amran, wasilah perantara kepada Allah azza wa jalla itu dua. Al-amr al-awwal, perkara yang pertama, وهو الواسطة في توصيل كتاب الله وسنة رسوله وإبلاغ دين الله الذي هو فعل الأنبياء والرسل. الواسطة بين الله عز وجل، هناك واسطة مشروعة شرعها الله وهناك واسطة شرك بالله. Ada wasifat yang masyru' antara jangka makhluk dengan Allah yang masyru' disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Disyariatkan misalnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah atau kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ajaran Islam sampaikan oleh dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu adalah bentuk wasilah atau wasifat yang masyru'. فالأنبياء هم واسطة بين الله وخلقه. Maka kita tahu bahwasanya para nabi, para rasul itu adalah perantara di antara Allah dan makhluk. وَأَمَّا عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا وَاسِطَةَ. Adapun peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak ada bentuk wasifah, bentuk perantara. قَالَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ. Ya, mereka meminta kepada makhluk tadi dan berdoa kepada mereka. Allah Azza wa Jalla qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ud'u da'wat ad-da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa taala berkata, apabila hamba saya bertanya tentang saya, saya adalah sedekat dan saya akan menunaikan permintaan dan doa daripada hamba. Tapi hadhihi ayah la wasita. Dan ayat ini dalam bentuk ibadah tidak ada perantara di antara seorang makhluk dan Allah Azza wa Jalla. Wa man adkhala al-wasita fi hadhihi fala tashra'. Maka barang siapa yang memasukkan ada perantara di antara dia dan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ibadah seperti itu, maka makhluk dan Allah Azza wa Jalla. Wa lamma qala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni ya Muhammad. Allah Azza wa Jalla mengatakan apabila bertanya kepada engkau apa saya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fakul tafa'inni tarif basharatan. Allah tidak mengatakan fakul, tapi Allah mengatakan fa'inni tarif. Langsung dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya adalah sangat dekat kepada hamba-hamba saya. Bainama kama saya tidak ada. Bainama tukun al-wasit al-mashru'a. Saya tukun kullahu, bila sa'aluh kullahu. Adapun di antara wasifah, perantara yang disyariatkan, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan kullahu, katakan kepada mereka yang Muhammad SAW. Ketawbihi ta'ala, seperti perkataan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka, para sahabat Allah, bertanya kepada Allah Muhammad SAW, apa yang akan mereka simpan? Undang, kita ada mafiqun. Wanafakulna anfakul min kain dari walikain. Dan di sini, yas'alunaka maza yunfiqun, kulna anfakul min kain dari walikain. Di sini mereka bertanya, apa yang akan mereka impakan kata Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan katakanlah apa-apa yang kamu impakan bagi warga impakan dan bagi orang tua pun Allah mengatakan pun akhirnya katakan kepada mereka pertanyaan tadi Allah mengatakan kata-kata pun di dalam ibadah tadi. Tidak ada Allah mengatakan pun, Allah langsung mengatakan baik ini pun. Dan sangat dekat kepada makhluk dan hamba sama saya, Allah tidak mengatakan pun, tidak akan mengatakan akhir, tetap kepada mereka tidak. Yas'alunaka ani ahilla, kul dia mawaqifun dinnas. Jadi misalnya, para sahabat bertanya tentang ahilla, peredaran bulan. Yas'alunaka ani ahilla. Maka Allah juga mengatakan, kata kalau mereka jawab, kalau mereka itu adalah merupakan, ada peredaran bulan itu merupakan peredaran waktu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang masalah khamar dan judi. Katakanlah kepada Muhammad SAW, Allah mengatakan qul fihima. Qul fihima ismu kabir. Pada dia alifat dosa yang sangat besar. Qala wa yatawakkal 'alayhi. Kemudian Imam Muhammad SAW mengatakan wa yatawakkal 'alayhi. Wa yas'aluhum syafa'ah. Karena mereka meminta kepada wasilah dari syafa'ah pertolongan. والشفاعة لله والشفاعة كل شفاعة لله جميعا. الشفاعة سيدنا الله سبحانه وتعالى. والشفاعة لا تنفع إلا بلا إله إلا الله. شفاعة لا تنفع إلا نفكان كبير لا لا إله إلا الله. ولا تنال الشفاعة إلا بترك الشفاعة. لا لا تنال الشفاعة إلا بترك الشفاعة. Tidak akan mendapatkan syariat daripada Allah Azza Wajal, kecuali dengan meninggalkan syafaat. Syafaat adalah yang diibadati selain pada Allah Azza Wajal. Fasyafa'atul mutbatah, kama ta'rifunaha, laha syurutaha. Syafaat juga memiliki syarat-syarat. Idnullahi biha. Yang pertama syaratnya adalah Allah mengizinkan untuk diberikan syafaat itu. Wadid Allah al-Syafi' dan kemudian Allah itu kepada pemberi syafaat. Wadid Allah al-Mashmuhiyahu dan Allah meribui orang yang syafaat itu. Qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berapa banyak malaikat di langit dan bumi yang tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah meridhoinya. Baik. Kemudian bertawakal mereka kepada makhluk tadi. At-tawakkul wasitul i'timadi 'ala Allah. Tawakal itu adalah bentuk betul-betul satu kejujuran untuk menggantungkan diri kepada Allah. Ma'al akhdi bil asbab syar'iyyah, yaitu tetap mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Wasabab la yultafatu ilayhi ba'da fi'lihi. Dan sebab-sebab tersebut tidak boleh kita menoleh kepadanya setelah dikerjakan. Apabila ba'at as-sabab wa qatta bil asbab tawakkalta 'ala Allah. Apabila kamu melakukan sebab-sebab kemudian kamu meninggalkan asbabnya, maka kemudian kamu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. ومن توكل على الله أو اتخذهم شفعاء أو دعاهم فمن توكل على غير الله أو دعا غير الله سبحانه وتعالى أو جعل شفعاء في العبادة لله سبحانه وتعالى فقد أشرك شركا أكبر. Barangsiapa yang bertawakal selain kepada Allah Azza Wajal dan dia menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka orang seperti ini adalah telah melakukan syirik yang besar. Allah berkata, "Ya, untuk terdengar, saya berharap itu juga.